وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, saudaraku seiman yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian rutin ini dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan barokah rahmanya dan hidayahnya kepada kita semuanya, yang dengannya kita berjalan menjalani agamanya. Di malam hari ini, karena kita telah masuk di salah satu hari terbaik dunia, maka kesempatan yang berharga ini kita ingin mengambil beberapa keterangan tentunya berkaitan dengan hari-hari yang utama yang sekarang mendatangi kita, tentunya kalau itu dikatakan sebagai tamu sangat amat pantas dikatakan sebagai tamu. Tamu mendatangi kita, tamu yang utama, tamu yang mulia. Bahkan sebagaimana kita didatangi oleh Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang utama, demikian tamu yang satu ini, yaitu hari-hari 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Tentunya karena keberadaannya sebagai seorang tamu, dia cuma datang sebentar dan akan pergi. Dia tidak lama bersama dengan siapa yang dikunjunginya. Tetapi karena keberadaannya membawa keutamaan, membawa keistimewaan, tentunya sangat disayangkan apabila tamu ini datang dan pergi tanpa kita yang didatanginya mendapatkan manfaat, mendapatkan keistimewaan dengan tamu yang istimewa ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, lantas kemudian juga berkaitan dengan usia kita, umur kita, yang setiap hari kita dengan dua keadaan atau salah satu di antara dua keadaan. Apakah kita akan berlanjut usianya ataukah bahkan kita yang kedua selesai dengan diwafatkannya, diambilnya usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, agar supaya kita mendapatkan manfaat yang banyak dengan usia kita, maka kita akan mendapatkan keterangan berkaitan dengan tamu tersebut. Yang kita maksud dari tamu ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, 10 hari yang pertama di bulan atau di penggalan yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ulama menerangkan pengetahuan yang seperti ini ma'ruf di sisi orang-orang yang berilmu, tetapi tidak ma'ruf di sisi orang-orang yang tidak berilmu. Atau pengetahuan yang seperti ini ma'ruf di sisi ulama dan tidak ma'ruf di sisi keumuman atau awamun nas. Karena itu, siapa yang mengetahui keutamaan hari-hari tersebut, mengetahui keistimewaan hari-hari tersebut, pertama tentunya untuk mempraktekannya, merealisasikannya sebagai wujud penghambaan peribadatan dia kepada Allah. Kedua, agar menyampaikan kepada yang lainnya, sehingga mereka mengerti ternyata mereka tidak hanya dikunjungi dengan bulan Ramadan, tetapi mereka bahkan didatangi dengan hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari Dzulhijjah dari penggalan bulan yang pertama atau penggalan yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fajr atau dalam suratul Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashrin, demi waktu fajar dan 10 hari. Demikian Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah penciptaannya. Artinya dibedakan dengan yang lain sampai Allah menyebutnya. Allah yang maha sempurna menyebutnya. Waktu fajar. Demikian 10 hari. 10 hari di sini diinginkan, kalau tidak ada keterangannya dalam agama ini mungkin kita bingung. Mungkin kita meraba-raba. 10 hari apa ini? Tetapi alhamdulillah Allah datangkan agama ini dengan jelas. Sehingga 10 hari yang dimaksud, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah keterangan, beliau sebagai imam, sebagai sahabat yang mengerti tafsir, Rasulullah mendoakan beliau dengan doa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wila, ya Allah 'allimhu, ajarkan dia tafsir. Berkata al-imam Abdullah, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, 10 hari yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah layal, yaitu ashru dzulhijjah. Ashru dzulhijjah, 10 hari di hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Dalam bulan Dzulhijjah. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, wal layali al-ashr al-murad biha ashru Dzulhijjah kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat Layal al-Asr ini, 10 hari di penggalan pertama bulan Dzulhijjah. Ini dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Zubair pula, dari Mujahid dan yang lainnya dari As-Salaf, demikian kata beliau dari Khalaf. Kemudian berkata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, pemilik kitab Ummut Tafasir, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, pemilik kitab induk kitab tafsir, kata beliau, as-sawab annaha ashrul adha. Yang benar itu adalah 10 hari di hari-hari yang disebut dengan Al-Adha, yaitu Dzulhijjah. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga itu hari-hari ini, karena pemerintah kita telah menetapkan dengan sidang itsbat di hari Ahad kemarin, jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah di hari Selasa, sehingga nanti lebaran Idul Adha di hari Kamis. Maka mulai dari hari ini, masuk tamu yang mulia yang kita sebut sebagai tamu. Semenjak maghrib kemarin, dengan bergantinya penanggalan, kita telah bersama dengan tamu yang mulia ini satu hari. Dan sekarang masuk ke hari yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wayadz'nam, dan sebelum kita pindah ke ayat yang berikutnya, kita ingin menyampaikan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyebutkan dengan secara muallaq, menukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dalam suratul Hajj. Dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang ma'lumat, ayyam ma'lumat. Di sana di dalam ayat ada ayyam ma'dudat. Ada ayyam ma'dudat. Di dalam ayat di sini suratul Hajj, ayyam ma'lumat. Ayyam ma'lumat, kalau ayyam ma'dudat itu adalah Ramadan. Ramadan. Kalau ayyam ma'lumat itu adalah Dhu al-Ashru Dhil Hijjah. 10 hari yang pertama dari bulan Dhul Hijjah. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas pula. Kemudian saudaraku sekalian, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Sebaik-baik atau seutama-utama hari di dunia, hari-hari itu berjalan setahun. Disebutkan dengan hadis ini sebaik-baik di antara hari-hari yang berjalan dari hari-hari dunia ini. Kata beliau, ayyamul ashr, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu beliau mengatakan al-ashru Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Demikian disebutkan oleh Masruq Ibnu Al-Ajda. Ditanya tentang 10 hari yang dalam ayat, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, hiya afdalu ayyamis sana, dia adalah seutama-utama hari yang ada di setahun dalam perjalanan tahun di dunia ini. Hari-hari terbaik dalam setahun, dalam perjalanan setahun di dunia ini. Sehingga dengan keterangan tadi kita mengambil kesimpulan bahwa 10 hari ini adalah 10 hari yang utama. 10 hari yang utama. Karena dia adalah hari-hari yang utama, sangat dihimbau seorang muslim mukmin meraih, menyambut dan menghidupkan hari-hari tersebut. Karena itulah kita juga dibimbing di dalam beberapa riwayat untuk menghidupkannya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab atau demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebab mulianya 10 hari ini dari yang lainnya. Sebab mulianya 10 hari ini dari yang lainnya. Pernah ditanyakan sebelum ini oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, perbedaan antara 10 hari di hari Dzulhijjah dengan 10 hari yang terakhir di hari Ramadan. Mana yang lebih utama, 10 hari Dzulhijjah, 10 hari Ramadan? Mana yang lebih utama? Maka kata beliau, 10 hari yang utama dari harinya, maka itu adalah 10 hari ini. Al-Ashru Dzulhijjah. Itu lebih utama dari Ramadan kalau harinya. Tetapi kalau malamnya, maka 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama. Karena di situ turun apa? Lailatul Qadar. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ketika disebutkan kenapa memiliki keutamaan, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, karena berkumpul di hari-hari ini ibadah yang tidak didapatkan pada bulan-bulan hari-hari yang lainnya. Yaitu di bulan ini ada penegakan sholat sebagaimana bulan yang lainnya. Ada penegakan sedekah sebagaimana bulan yang lainnya. Ada penegakan sembelihan tidak ada pada bulan yang lainnya. Ada penegakan haji yang tidak ada pada bulan yang lainnya. Sehingga berkumpul dan ada penegakan puasa, walaupun juga di sana ada penegakan lainnya di bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Tetapi semua ibadah tersebut terkumpul di hari ini, tidak di hari yang lainnya. Karenanya kenapa Allah muliakan? Dan sebaiknya kita mengerti kemuliaan ini supaya kita juga memuliakannya. Jangan sampai kita tidak mengerti hari ini adalah hari-hari yang utama. hari-hari yang mulia. Karena itu tadi disebutkan di awal, diketahui oleh para ulama ma'ruf, tetapi tidak ma'ruf di sebagian orang atau keumuman kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itulah ketika hari ini utama didapati as-salaf menghidupkannya. Mungkin yang biasa kita lakukan menghidupkan bulan-bulan, hari-hari di bulan Ramadan, malam-malam hari di bulan Ramadan. Kita tidak biasa menghidupkan 10 hari ini karena tidak tahu dan karena kurang mengenalnya. Tetapi as-salaf di hari-hari ini mereka menghidupkannya. Di antaranya yang dinukilkan mereka menghidupkannya itu Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau menghidupkan malam, beliau menghidupkan hari di 10 hari ini dengan istihad, kesungguhan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau didapati kewalahan karena menghidupkan. Bahkan didapati dalam penukilan beliau menghidupkan malamnya. Karena 10 hari itu pagi dan malamnya. Ditanya al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Seorang bersedekah di bulan Ramadan. Atau di 10 hari bulan Ramadan. Dengan bersedekah di 10 hari ini mana yang lebih utama? Sedekah di 10 hari Ramadan. 10 hari yang akhir. 10 hari yang akhir Ramadan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Kata beliau, yang lebih utama di hari ini daripada di 10 hari yang akhir bulan Ramadan, bersedekah. Berarti ini bukan suatu yang remeh. Para ulama telah menyebutkan hal tersebut. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan datangnya hari ini kita sepantasnya menghidupkannya, menyambutnya, dan tentunya melaksanakan apa-apa yang kita dibimbing untuk melaksanakannya. Melaksanakan apa yang kita dibimbing untuk melaksanakannya. Satu lagi penukilan dinukilkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Beliau menukilkan tentang as-salaf dahulu. Kanu, mereka as-salaf dulu, yu'adzimuna al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Mereka salaf dulu, salaf Abu Utsman An-Nahdi berada di zamannya tabi'in. Mereka dulunya, kalau kalimat dulu itu tabi'in dan para salaf, yaitu sahabat. Mereka dulunya mengagungkan hari-hari 10 hari yang ini. 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Mengagungkannya. Karena tentunya dengan apa yang datang dari dalam bimbingan Nas. Adapun perkara yang berikutnya, ketika telah diketahui bahwa hari-hari ini adalah hari yang utama, hari yang mulia, maka bagaimana sepantasnya seorang muslim berkaitan dengan hari ini? Maka kita dibimbing dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak didapati dari hari-hari yang beramal saleh pada hari-hari tersebut ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah. Kalimat ahabbu menunjukkan lebih. Lebih dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam al-ashr. Dari 10 hari yang datang ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling dicintai dilakukan oleh seorang di hari-hari yang berjalan kecuali hari-hari ini. Kecuali hari-hari ini. Karena itu tadi kita katakan dengan contoh misal dari Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sedekah di hari ini dengan sedekah di 10 hari Ramadan yang akhir bahkan, mana yang lebih utama? Maka jawaban beliau, 10 hari ini bersedekah itu lebih utama daripada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Kata beliau, ini contoh diterapkan kepada sebuah amal soleh. Contoh ini diterapkan kepada semua amal soleh. Maka kita katakan, puasa di bulan selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan puasanya apa? Wajib. Puasanya wajib. Puasa di selain bulan Ramadan. Dengan puasa di 10 hari ini, puasa sunnah, bukan puasa wajib. Maka mana yang lebih utama? Apa jawabannya ya ikhwati? Puasa sunnah. Jawabannya lebih utama di hari ini. Jawabannya lebih utama di hari ini. Karena kalimat ahabbu, dicintai, itu tentunya amalan yang utama. Terlebih lagi dalam riwayat disebutkan azka. Dalam riwayat yang lain disebutkan azka. A'zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'amalin azka 'indallah wa la a'zam ajran min khairin ya'maluhu fi asyril adha." Tidak ada amalan yang lebih baik, azka, lebih baik. Tidak ada amalan yang lebih agung wala a'zam dari sisi pahala. Min khairin, dari satu kebaikan. Ya'maluhu fi asyril adha, yang seorang mengamalkannya di hari 10 yang ada di hari-hari ini. 10 hari yang ada di hari-hari ini. Karenanya, kalau kita ingat Ramadan, apa yang kita perbuat dengan amalan di Ramadan, maka di hari ini kita juga dihasung untuk menegakkan amalan-amalan yang disenangi, yang dicintai. Karena ternyata hari ini bahkan lebih dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, karena agama ini tidaklah meninggalkan satu masalah kecuali pasti menerangkannya dengan jelas, maka amalan yang diinginkan dengan amalan sunnah, amalan yang diinginkan dengan amalan sunnah, yang ditegakkan di hari-hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbing kita, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak didapatkan dari hari-hari yang beramal di hari tersebut lebih besar, lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai di sisi Allah dengan beramal di hari-hari 10 ini. Maka di hari 10 ini kata beliau, fa'akthiru, perbanyaklah, fihinna, di hari-hari tersebut, at-tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyaklah di hari-hari tersebut mengucapkan takbir, Allahu akbar. Perbanyaklah di hari-hari tersebut mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Sehingga dengan riwayat ini, secara umum membimbing kita bahwa di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat disenangi kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir. Secara umum, baik zikir itu yang berkaitan diikat dengan waktu-waktu, zikir sobah, zikir masa, atau ba'da salawat, zikir pagi, petang, ataupun setelah salat. Itu diatur dengan waktu, diikat dengan waktu, diikat dengan kegiatan ibadah. Atau zikir yang tidak ada ikatannya. Dia itu adalah kalam, kalimatut thayyibat, perkataan-perkataan yang bagus. Mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat thayyibat, yang di situ nama Allah, menyebutkan nama Allah. Itu sangat ditekankan. Kemudian dari zikir juga kalau memiliki kesempatan, tentunya dari zikir itu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Kalamuhu. Tilawal Quran, membaca Al-Quran. Dengan nas secara umum dan juga tentunya majlis-majlis zikir. Majlis-majlis apa? Zikir. Karena mengandung kalimat zikir. Di majlis zikir seperti ini disebutkan nama Allah. Disebutkan sifat-sifatnya. Diagungkan agamanya. Ini adalah majlis-majlis yang utama di hari-hari ini. Walaupun utama di luar hari ini, tapi lebih utama di hari ini. Kemudian para sahabat didapati dengan kalimat tadi dari Rasulullah, hadis tadi, perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Ternyata didapati as-salaf, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab Al-Id, dalam kitab Al-Id, yaitu kitabul Idain, kitab Al-Idain, kitab dua hari raya. Disebutkan penukilan dari as-salaf, dari para sahabat. Mereka bertakbir. Bertakbir dan didapati dinukilkan dari as-salaf tersebut. Takbir mereka seperti bertakbir di hari raya. Kita masih ingat takbir ketika kita berhari raya? Yang di sana ada tahlil, takbir, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ada takbir. Ada tahlil. Ada tahmid. Ternyata sahabat mengucapkannya. Berarti ini adalah amalannya siapa? Amalannya salaf. Maka di hari ini mulai masuknya tanggal 1 dengan 10 hari yang dimaksud. Dengan 10 hari yang dimaksud, tanggal 1 sampai tanggal 10 kita mengucapkan kalimat tersebut. Disebutkan menyebutkannya sebagaimana didapati Abdullah ibn Umar. Beliau bertakbir ketika berada di tempat tidur. Lagi berbaring, rebahan. Beliau bertakbir ketika berada di majlis. Beliau bertakbir ketika lagi berjalan. Beliau bertakbir ketika keluar menunaikan kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan. Sampai mereka bertakbir di pasar, di tempat perkumpulan manusia. Dan mendengarkan hal ini karena ini sahabat yang mengucapkan, manusia pun juga mengucapkannya. Sehingga tertaj, bergemuruh, bergelombang suara bergemuruh dari pasar. Suara apa? Suara takbir. Suara takbir. Sehingga kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Diulang-ulangi di setiap keadaan kita. Inilah yang diajarkan. Ya mungkin baru bagi kita, karena kita baru mengetahuinya. Itu adalah hal yang tentunya wajar karena kita baru mengetahuinya. Tetapi yang dituntut perlu untuk kita hidupkan sunnah ini di hari-hari ini. Bahkan perempuan umat ini sama amalannya dengan kita. Hanya saja diterangkan oleh para ulama bahwa wanita suaranya itu hanya untuk dirinya. Adapun laki-laki seperti didapatkan atsar mereka mengumandangkan, artinya mengumandangkan orang mendengarnya, walaupun tidak terlalu besar tapi orang mendengarnya. Adapun perempuan cukup untuk dirinya. Perempuan dalam keadaan dia mencuci, dalam keadaan dia memasak, dalam keadaan dia memomong anaknya, dalam keadaan dia aktivitasnya, kita dalam keadaan bekerja, kita dalam keadaan berjalan, berkendaraan, dalam segala aktivitas kita, kita mengucapkan. Itulah fa'aktsiru, perbanyaklah kata Rasulullah, fihinna pada hari-hari itu. At-tahlil, at-takbir, at-tahmi. Perbanyaklah. Umar ibn al-Khattab didapati demikian. Abu Hurairah didapati demikian. Atau Ali ibn Abi Thalib didapati mengucapkan takbir. Demikian Abu Hurairah. Demikian Abdullah ibn Umar. Demikian dinukilkan dari as-salaf. Artinya, pertama penukilan ini sabit. Pasti. Kedua, tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari tentang takbir di hari tersebut. Ketiga, diamalkan. Maka ini merupakan penerapan dalil yang kuat. Bahwa hari ini adalah hari-hari sangat disenangi untuk apa? Bertakbir. Dan kalimat takbir sebagaimana takbir hari raya. Kemudian berkaitan dengan takbir. Satu sampai tanggal 10 itu dikatakan takbir mutlak. Takbir apa? Mutlak. Setiap waktu. Didapatkan, dinukilkan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat bertakbir dengan takbir yang dikatakan muqayyad, yaitu ba'da salawat. Dan berkaitan dengan takbir ba'da salawat ini, maka diucapkan oleh kaum muslimin ba'da salawat di hari ke-9 ba'da salati subhi sampai ba'da salatil asr di hari ke-13. 9 hari Arafah, hari wukuf. Kalau itu adalah hari haji. 10 Idul Adha. 11, 12, 13 hari tasyriq. Hari apa? Tasyriq. Selesai di sore hari ba'da salatil asr. Ba'da salawat. Kemudian 10 hari yang dimaksud tadi dengan penyebutan hadis secara penamaan. Karena secara pengamalan para sahabat ternyata didapati mereka bertakbir sampai hari-hari Mina. Hari-hari Mina itu hari-hari apa? 11, 12, 3, 13 itu hari Mina. Kenapa dikatakan hari Mina? Jamaah haji setelah tanggal 9 beranjak menuju Mina bermalam di Muzdalifah tanggal malam tanggal 10 mereka menuju Mina, apa mereka sampai ke Mina 10 11 12 13 di Mina. Didapati para sahabat tadi bertakbir, berarti yang ada adalah takbir muqayyad dan takbir apa? takbir mutlak. Sehingga takbir mutlak berakhir datangnya waktu maghrib. Takbir muqayyad berakhir di waktu salat ba'da salatil asr di tanggal 13. Karenanya siapa yang bertakbir ba'da salawat sebelum masuk tanggal 9, amalan itu tidak didapatkan dari as-salaf. Tetapi amalan yang didapatkan adalah bertakbir secara umum di waktu-waktu yang ada. Inilah yang diinginkan salah satu dari amal soleh disebutkan dengan khusus oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berikutnya amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari tersebut adalah sebagaimana dinukilkan dari as-salaf, ditegakkannya puasa sunnah. Ditegakkannya puasa sunnah. Karena dari amal saleh, adalah penegakan puasa sunnah. Dari amal saleh adalah penegakan amal sunnah. Dan amal sunnah itu adalah puasa sunnah. Atau maaf, amal saleh diantaranya adalah puasa sunnah. Ada satu riwayat dinukilkan dari ba'du azwajin nabi, sebagian dari istri-istri nabi. Dinukilkan bahwa beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di 9 hari, hari-hari Dzulhijjah. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Ahmad atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan muhaddisin yang lain. Kalaupun yang di sini tidak disepakati kesahihannya, kekuatannya, tetapi telah ada yang menguatkannya dari para ulama muhaddisin bahwa beliau berpuasa di 9 hari Dzulhijjah. Karena beliau telah didapatkan riwayat demikian, maka ini adalah contoh yang baik bagi kita untuk apa? Untuk menegakkannya. Dan dinukilkan dari as-salaf, Abdullah ibn Umar berpuasa di hari tersebut. Mujahid, Muhammad ibn Sirin, Atha, dan yang lainnya dari para ulama. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, falaysa fi sawmi hadhihi tis'ah karaha. Tidak didapati kebencian berpuasa di hari 9 di hari 9 hari ini. Bal hiya mustahabbah istihbaban syadidan. Bahkan sangat ditekankan di hari-hari ini. Sangat ditekankan, sangat disunnahkan, la siyama at-tasi', terlebih lagi di hari tanggal 9-nya. Yaitu hari di mana jamaah haji wukuf di mana? Di Arafah. Wa huwa yaumu Arafah, dan dia itu adalah hari Arafah. Perhatikan ucapan Al-Imam An-Nawawi, karena itu beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, beramal saleh di 10 hari ini dengan puasa sunnah. Semua harinya bisa 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 tidak ditegakkan. Itu adalah hari apa? Idul Adha. Tetapi penyebutannya 10, penyebutan nama, pengamalannya 9 hari. Kemudian 9 hari ini boleh semuanya, boleh sebagiannya, boleh memilih, boleh kapan dia mampu. Namun amat sangat ditekankan di tanggal berapa? Tanggal 9 jangan dia tinggalkan kalau bisa. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian dinukilkan dari Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu'. Kata beliau rahimahullah, disunnahkan berpuasa di 10 hari Zulhijjah, yaitu 9 harinya. Demikian kata beliau, tanggal 9 amat sangat ditekankan, yaitu hari Arafah. Ini sunnahnya ijma'an. Secara apa? Ijma'. Secara ijma'. Karena itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hari-hari ini dihidupkan dengan puasa sunnah. Penukilan telah dinukilkan dari Rasulullah, walaupun riwayatnya khilaf. Ada yang menguatkan, ada yang mengatakan lemah. Tetapi dinukilkan dari para sahabat. Dan tentunya dinukilkan dari para ulama. Pernyataan ijma'nya Ibn Muflih dan yang lainnya, Al-Imam Nawawi dan yang lainnya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, disunnahkan berpuasa di hari-hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Telah masuk waktu salatul isya. Kita tegakkan azan dulu, baru kita lanjutkan keterangan-keterangan yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Tsumma amma ba'd. Masih berkaitan dengan amalan puasa, bahwa amalan puasa dengan penyebutan nas dan apa yang didapatkan dari salaf, bahwa ini adalah salah satu amalan yang disunnahkan, ditegakkan di hari-hari ini. Selain melihat keutamaan puasa itu sendiri, puasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari amalan. Pernah Rasulullah ditanya, tunjukkan aku amalan ya Rasulullah yang memasukkan saya ke dalam surga. Tunjukkan saya amalan ya Rasulullah yang memasukkan saya ke dalam surga. Maka kata beliau, alaika bisyam, bagimu untuk berpuasa. Fa innahu la mithla lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena puasa itu tidak ada bandingnya, tidak ada bandingnya dari amal soleh. Dan siapa yang berpuasa karena Allah, gantinya adalah surga. Maka wajar kalau disebutkan dengan riwayat secara khusus beliau menegakkan, walaupun riwayat tadi dikatakan bermasalah, tetapi dinukilkan kesepakatannya oleh para ulama berpuasa di hari-hari ini. Berpuasa di hari-hari ini. Sehingga pelaksanaannya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bisa secara istimrar, continue dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh dengan mengisi beberapa hari darinya, sebagian hari-harinya, sebagian yang lain enggak, karena namanya saja puasa sunnah. Tetapi tentunya yang utama, yang bisa mengisi semuanya, bisa ditegakkan puasa semuanya. Atau tidak dapat dia kerjakan, maka ditekankan padanya untuk berpuasa di tanggal 9. Bahkan para ulama menyebutkan bolehnya menggabung niatan puasa di hari-hari tersebut, sebagaimana menggabungkan niatan dalam ibadah. Misal besok ini adalah hari Selasa. Sudah masuk hari Rabu ya. Maghrib sudah masuk Rabu. Rabu. Kamis kita puasa apa? Kamis. Maka dengan puasa Kamis bisa kita menggabungkan puasa dalam penegakan puasa sunnah apa? 10 hari dan hari Kamis. Atau puasa Daud. Kalau bagi siapa yang biasa menegakkan puasa Daud. Yang jelas dia menegakkan di hari-hari ini. Dan tidak ada karoha tadi, tidak ada pernyataan dibencinya, walaupun mungkin dia berpuasa di hari Jumat, dia berpuasa di hari Sabtu. Jumat sebagaimana dikatakan dibencinya puasa menyendirikan hari Jumat dan puasa di hari Sabtu dengan hadis dan riwayat yang dikuatkan sebagian ulama, tetapi yang benar puasa di hari Sabtu selamat ditegakkan dengan berdampingan dan ditegakkan dengan yang lainnya, tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ditegakkan sendiri pun tidak ada masalah, karena riwayatnya lemah. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, penegakan puasa-puasa tersebut tidak berhadapan dengan hari-hari yang dilarang, yang dibenci. Wallahu a'lam bisawab. Ini adalah puasa sunnah. Kemudian tentunya dari amal soleh yang kita dihasung untuk menegakkannya, Salat tentunya dengan semua yang berkaitan dengan salat, seperti menyegerakan untuk datang sholat, sholat sunnah qablu wa ba'dah, atau yang kita kenal dengan sholat sunnah apa, rawatib, sholat duha, sholat ba'da wudu. Semua amalan sunnah yang berkaitan dengan sholat dan semua kegiatan amalan yang menyempurnakan sholat disenangi. Karena sholat itu sendiri adalah amal yang mulia. Amal yang mulia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam sebuah riwayat disebutkan, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang afdal? Maka kata beliau, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat dan masuk waktunya. Sesuai dengan waktunya. Maka di hari ini kalau kita menegakkannya, selain itu adalah afdal a'mal, ini adalah afdal ayyam. Ini adalah afdal ayyam. Sebaik-baik hari di dunia. Tidak ada yang lebih baik dari hari-harinya. Dari hari-hari dunia yang lain. Maka sholat. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah membimbing, alaika bikathrati sujud. Perbanyaklah sujud lillahi. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hutta 'anka biha khati'ah. Bagimu untuk memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dengan sholat wajib tentunya. Pasti kalau tidak sholat wajib, ya berdosa. Memperbanyak sujud juga dengan apa? Sholat sunnah. Karena sujud hanya ada pada sholat. Sujud hanya ada pada sholat. Sujud yang lain selain sholat, sujud karena kita sahwi, terlupa. Sujud karena kita qira'ah. Sujud apa? Sujud yang kita karena membaca ayat sujud. Kemudian sujud tilawah. Kemudian karena kita sujud syukur. Tetapi sujud-sujud tadi tidak diinginkan secara khusus dengan hadis ini. Yang dikatakan perbanyaklah sujud, yaitu sholatmu. Perbanyaklah sujud, yaitu sholatmu. Banyakkanlah sujudmu. Karena ketika engkau memperbanyak sujudmu, tidaklah kamu sujud satu sujud, kata Rasulullah, kecuali Allah akan angkat derajatmu. Dan Allah akan menghapus dosamu. Maka di hari ini memperbanyak sujud amalan utama, amalan yang mulia. Sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Demikian untuk bersegera mendatangi sholat wajib. Disebutkan oleh para ulama amalan soleh yang lain. Namun pada inti amalan soleh yang diinginkan, semua bentuk amalan soleh. Birrul walidain. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Berkata dengan perkataan yang utama. Tidak menyakiti sama. Membantu, menolong. Melakukan hal-hal yang itu dipandang amal soleh. Di hari ini lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Dan kalau kita melakukan satu amal, bisa jadi dengan amal tersebut Allah cinta dengan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita sebagai hamba-hambanya yang dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita ajarkan diri kita. Kita ajarkan keluarga kita. Kita ajarkan anak-anak kita. Kita ajarkan masyarakat kita. Tetangga kita. Memuliakan hari-hari yang agung ini. Karena sungguh banyak agama itu terlupakan dan agama itu terkaburkan. Menghidupkan sunnah di saat terkaburkannya jihad. Jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu kita telah mendengarkan keutamaan tentang hari ini dan kita telah mendengarkan beberapa amalan khusus yang dikerjakan di hari ini dan amalan secara umum sebagaimana dalam riwayat tadi. Tidak satu amal soleh dilakukan di hari ini kecuali Allah cinta. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dan menjadi praktek amalia kita di hari-hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir, sebelum kita mengakhiri majlis yang mulia ini, karena hari ini dikatakan hari-hari yang utama, maka untuk menjadi peringatan, hari-hari ini sangat dilarang, walaupun hari yang lain, sangat dilarang seorang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Ditanyakan kepada Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan melakukan dosa di hari-hari ini melebihi melakukan dosa di bulan Syaban, melebihi melakukan dosa di bulan apa? Di bulan Rajab. Dengan kata lain, melebihi dari dosa-dosa di hari-hari yang dikatakan bulannya bulan apa? Bulannya bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan haram. Dalam 4 bulan haram, dalam bulan Dzulhijjah ada 10 hari, hari yang mulia. Maka melakukan perbuatan maksiat kezaliman di hari tersebut adalah sebesar-besar perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah agungkan lantas kita remehkan dengan perbuatan apa? Maksiat. Maka berkata Al-Imam Qatada Ibnu Di'amah rahimallahu taala berkaitan dengan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, kata beliau, fa inna dhulma fi al-ashhur al-hurum a'zam khati'ah wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha. Berbuat zalim di bulan-bulan haram adalah sebesar-besar kesalahan, sebesar-besar dosa dari berbuat zalim di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan-bulan yang lainnya. Wa in kana dhulmu ala kulli hal azim, walaupun kezaliman dalam semua keadaan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walakinna Allah yu'adzibu min amrihi ma syaa. Tetapi di sini Allah mengagungkan bulan-bulan haram tersebut sebagaimana yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki. Maka dari 4 bulan haram ada 10 hari apa? Ada 10 hari yang mulia. Sehingga itu dijawab. Berbuat di 10 hari ini. Berbuat yang haram, yang zalim, yang maksiat. Lebih besar. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dihasung amal soleh. Dan kita dibimbing untuk meninggalkan apa? Perbuatan maksiat dosa. Tidak hanya di bulan ini. Tidak hanya di hari ini, tapi di hari yang lain. Cuma di hari ini lebih-lebih ditekankan. Inilah yang difahami oleh para ulama kita. Sebagaimana keterangan yang ada. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan amal-amal kebaikan di hari-hari ini. Semoga Allah mencintai kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang dikumpulkan nantinya di sisinya dalam kecintaan Dia Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.